Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا اما بعد فاوصي نفسي اولا واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dan berkumpul di rumahnya Allah azza wa jalla, salah satu tempat disiarkannya seruan dan ajakan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal, kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana kita semuanya orang-orang Islam sepakat bahwa tidak ada tempat mengembalikan urusan agama kita kecuali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Terlebih di saat kita berselisih dalam satu perkara dan persoalan, Allah Azza wa Jalla mengajak kita untuk mengembalikan urusan itu kepada Allah Azza wa Jalla, ay Al-Quran, dan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hal ini tentunya jalan yang terbaik diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak boleh menumbuh kembang dan suburkan yang namanya perbedaan dan perselisihan. Atau mungkin kita tidak boleh untuk membuka saling maaf memaafkan dalam sesuatu yang kita berselisih padanya, karena ini bukan konsep Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, apabila kalian berselisih dalam satu persoalan dan perkara, Allah Azza wa Jalla mengatakan, kembalikanlah dia kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna dari ayat ini, kita harus mengembalikannya kepada kitabullah dan mengembalikannya kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak boleh kita menggunakan konsep saling maaf memaafkan lalu memelihara perselisihan dan perbedaan tersebut. Tetapi kita harus kembali sesuai dengan bimbingan Al-Quranul Karim, agar kita kembali kepada bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat kita mengatakan kita saling memaafkan terhadap apa yang kita berselisih atau perbedaan, ini adalah sangat-sangat berbahaya. Karena perbedaan itu bisa saja terjadi dalam persoalan prinsipil di dalam agama. Perbedaan antara ketauhidan dan kesyirikan. Lalu kemudian kita memakai konsep ini, maka sungguh konsep saling memaafkan dalam sesuatu yang kita berbeda atau berselisih akan membahayakan barakallahu fikum agama kita sendiri. Akan membahayakan iman kita sendiri kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita akan saling memaafkan dalam perbedaan prinsipil di dalam agama antara tauhid dengan kesyirikan. Tidak boleh segenap saudaraku kaum muslimin. Maka konsep yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Jika kalian berselisih dalam sekecil urusan, walaupun itu adalah urusan duniawi, kembalikanlah persoalannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah seterusnya? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Apa itu? Kembalikan segala apa yang engkau berselisih padanya. Kembalikan kepada Al-Quran. Dan kembalikan kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jika kita ini benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Sering terjadi dalam urusan duniawi. Di saat kemudian pembagian harta warisan. Antara kakak dengan adik saling tuntut-menuntut. Sampai pembagian itu berujung dalam tuntutannya ke meja hijau. Wal'iyadu billah. Karena keduanya kemudian tidak puas. Tidak menutup kemungkinan. Yang satu kemudian berangkat ke para dukun dan para normal. Lalu menyihir saudaranya. Atau menyihir bapak kakaknya atau adiknya. Sungguh amat sangat menakutkan dan mengerikan. Kalau kita biarkan konsep yang kita diberikan sebagai konsep keselamatan oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat kita berselisih sekecil apapun. Seorang wanita menuntut hak yang sama dengan seorang lelaki dalam pembagian harta warisan. Lelaki tidak ridha dan tidak menerima. Mungkin sang kakak atau lelaki ini, sang lelaki pernah mendengar pembahasan dari Al-Quran. Kalau lelaki itu dua, kemudian wanita itu satu. Karena sang wanita ini sebagai kakak, lalu kemudian menuntut menurut dia sebuah keadilan, terjadilah perbedaan dan perselisihan. Dalam urusan dunia, maka kita wajib jikalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk mengembalikannya kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Sunnah. Jika kita beriman sekali lagi kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah Azza wa Jalla melangsungkan setelah menjelaskan konsep ini dan yang akan menjunjung tinggi konsep kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika berselisih adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Azza wa Jalla menyebutkan nilai dan akibat yang akan diperoleh. Dzalika khairun. Itu adalah lebih baik paling baik. Wa ahsan ta'wila, dan usaha yang lebih bagus hasilnya di belakang perselisihan itu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus memerangi sebuah konsep ajakan untuk kita saling maaf memaafkan dalam persoalan yang kita berbeda pendapat padanya. Rahimani wa rahimakumullah, kita saling memaafkan dalam sesuatu yang berselisih padanya. Ini adalah konsep yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Karena konsep ini, ajakan untuk saling maaf memaafkan dalam sesuatu perbedaan dan perselisihan, akan melanggengkan kebatilan itu apabila perbedaan itu antara hak dan batil. Kita saling maaf memaafkan. Akan melanggengkan kesyirikan kalau perbedaan itu urusan antara tauhid dengan kesyirikan. Dengan konsep yang menyelisihi Al-Quran ini, kita akan melanggengkan kesyirikan. Barakallahu fikum. Demikian juga halnya kalau terjadi perselisihan antara sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sesuatu dengan yang diada-adakan di dalam agama, maka jangan kita menuntut agar kita saling berlapang dada dalam perselisihan, perbedaan. Jangan. Barakallahu fikum. Kita harus berusaha untuk mencari konsep bisa selesai. Karena yang namanya perbedaan sekecil apapun, kata Nabi sallallahu, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-khilafu furqa, as-sunnatu makrunatun, as-sana. Persatuan itu selalu beriringan dengan sunnah, dan perpecahan itu selalu beriringan dengan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Lalu mungkin ada yang mengatakan, bagaimana Pak Ustaz, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, khilafu ummati rahmah. Perselisihan, perbedaan di tengah umatku itu adalah rahmat. Kapan? Di mana? Di daerah mana perbedaan itu mendatangkan rahmat? Di mana segenap saudaraku kaum muslimin? Sebelum kita membaca bagaimana pandangan ulama ahlul hadis tentang hadis itu sendiri, sekarang siapa yang berbeda pendapat lalu kemudian rahmat padanya? Datangkan bukti. Antara A dan si B, perbedaan masalah apa? Kalau perbedaan yang menyangkut agama, mesti akan ada buahnya di belakang akibat buruk. Barakallahu fikum. Akan saling jatuh menjatuhkan. Akan saling celah mencelah. Akan saling vonis memvonis. Barakallahu fikum. Bagaimana kaitannya dengan urusan agama bila perbedaan mendatangkan rahmat? Kalau saja dalam urusan kecil duniawi, akan menyebabkan dada ini sempit, kepingin untuk kemudian melampiaskan amarahnya, murkanya. Kata para ulama, dalam realita hidup tidak ada yang namanya perbedaan dan perselisihan itu dijumpai mendatangkan rahmat. Ini bertentangan dengan kenyataan. Barakallahu fikum. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengatakan, la yazaluna mukhtalifin illa man rahimah rabbah. Mereka akan terus berselisih, bersilang pendapat, terus berselisih. kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, para ulama menyebutkan bahwa hadis itu bertentangan dengan konsep dari Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga dan terakhir, bahwa hadis ini dalam tinjauan ulama ahli hadis, la aslalahu, tidak memiliki asal dasar kalau ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sekarang pengkajian dan penggalian antara para imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, terjadi perbedaan pada diri mereka? Iya. Perbedaan yang ada pada diri mereka itu tidak keluar dari lapangan ijtihad. Hasil pengkajian mereka yang dalam dan tinggi, mengeluarkan segala kemampuan yang mereka miliki untuk kemudian sampai kepada sebuah hukum, tidak menemukan dalil yang langsung menjelaskan, sampai kemudian para ulama itu berijtihad. Karena mereka adalah ahlul ijtihad. Orang yang sudah sampai kepada level berhak untuk berijtihad. Terjadi perbedaan di antara mereka. Karena persoalan ijtihad itu adalah sesuatu yang dibukakan luas oleh agama, maka tidak boleh ini dalam lapangan yang padanya hasil ijtihad dari orang yang sudah sampai levelnya mujtahid. Tidak boleh dalam persoalan yang padanya dibuka lapangan ijtihad oleh agama untuk kemudian sesak dadanya. Ini tidak diperbolehkan. Perbedaan para ulama itu tidak lepas dari ini semuanya. Hasil ijtihad mereka di dalam mengambil sebuah hukum tidak menemukan dalil yang jelas menjelaskan tentang persoalan. Imam Ahmad berijtihad, Imam Syafi'i berijtihad. Terkadang terjadi perbedaan dalam ijtihad mereka. Mereka berlapang dada di dalam menerima itu semua. Tapi tidak ada mereka berkhilaf dalam persoalan akidah dan keyakinan. Tidak ada. Barakallahu fikum. Antara Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Imam Malik, tidak ada perbedaan dan perselisihan dalam permasalahan keyakinan. Sehingga jangan sampai kita keliru. Di saat kita menganggap bahwa diri kita ini mengikuti Al-Imam Syafi'i, perkara-perkara yang prinsipil yang Imam Syafi'i marah karenanya, sampai beliau maaf-maaf mengambil seseorang yang belajar ilmu kalam, lalu kemudian memukul, mengelilingkan dia di tempat-tempat keramaian, sambil memukul orang yang belajar ilmu kalam tersebut. Inilah ganjaran, inilah akibat, inilah hukuman. Demikian keras. Barakallahu fikum. Jangan sampai kemudian kita mengaku berada di atas madhab Imam Syafi'i, lalu kemudian kita belajar ilmu kalam. Kita menganggap bahwa kita berada di atas madhabnya Imam Syafi'i. Ini sangat-sangat salah dan keliru. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, saya sampaikan ini semua karena ada teriakan-teriakan di negeri kita ini untuk menghidupkan sesuatu yang itu menyelisihi tuntunan agama, menyelisihi syariat. Maka konsep yang diajarkan kita oleh Allah Azza wa Jalla, jikalau kita berselisih, kalau berbeda paham dan pendapat, maka bawalah perbedaan ini kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita ingin menemukan keadilan jalan keluarnya, kalau kita ingin menemukan yang terbaik dalam hasil perbedaan dan persilang pendapat tersebut, keadilan akan lahir dalam bimbingan Al-Quran. Di saat perbedaan dan perselisihan sekecil apapun, kita kembalikan kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap orang yang beriman itu selalu siap untuk dihukumi, untuk dikatakan salah oleh Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Satu, punya kesiapan untuk kemudian dihakimi oleh kitabnya sendiri, oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kebanyakan kita ini tidak punya rasa takut kepada hukuman Allah azza wa jalla, malah kita lebih takut terhadap hukuman undang-undang yang ada di negeri kita ini, barakallahu fikum, yang mungkin akan menjebloskannya ke dalam penjara. Tetapi kalau dia benar-benar punya rasa takut kepada aturan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, saya yakin dia tidak akan pernah berani untuk melakukan korupsi, karena memang Al-Quran dan sunnah sudah melarangnya. Dia yakin bahwa Al-Quran dan sunnah itu jalan yang terbaik. Dia tidak akan berbuat zalim kepada siapapun juga, karena Al-Quran dan sunnah sudah melarangnya. Semua perbuatan dosa dan kemaksiatan sudah disampaikan oleh Al-Quran dan sunnah. Barakallahu fikum. Inilah keimanan yang ada pada diri kita. Atau mungkin kebanyakan dari kita orang-orang Islam takut kepada penjara, tetapi tidak takut kepada hukuman api neraka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu kita tidak kemudian menentang undang-undang yang ada. Yang kita tentang adalah kita segala undang-undang yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun dari makhluk ini, termasuk kedua orang tua kita, termasuk guru kita, termasuk kiai kita, termasuk tuan guru kita, termasuk alim ulama kita, termasuk para pemimpin-pemimpin kita di negeri ini, masuk di dalamnya. Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun dari makhluk. Yang memimpin kita mungkin teman kita yang banyak membantu kita, yang banyak kemudian barakallahu fikum memberikan sedekah kepada kita. Jangan sampai karena itu semua kita keluar dari konsep Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun juga dari makhluk ini, masuk seorang istri pada suaminya, atau seorang suami atas istrinya, seorang anak perintah dari kedua orang tuanya, atau dia adalah mungkin punya guru, punya ustaz, punya kiai, punya tuan guru, punya alim ulama, masuk di dalam hadisnya, atau dia berada di sebuah negeri atau daerah. Maka konsepnya adalah selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita wajib taat kepada pemimpin kita barakallahu fikum, karena Allah azza wa jalla yang menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin, kepada ulama, kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita, kepada ustaz kita, selama perintahnya itu tidak menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya siapapun yang memerintahkan kita, kita tidak boleh taat kepadanya. Barakallahu fikum. Walaupun ibu kita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling aku berbakti kepadanya? Rasulullah mengatakan, ibumu. Kedua kali, ibumu. Ketiga kali, ibumu. Namun tetap dia berada ketaatan kepada sang ibu dalam konteks dan batasan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh taat kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah azza wa jalla, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segenap saudaraku kaum muslimin, konsep inilah yang disebut oleh para ulama berjalan di atasnya ahlus sunnati wal jamaah. Siapa mereka ahlus sunnati wal jamaah yang berjalan di atas konsep mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ayat Al-Quran dan Sunnah, segala apa yang mereka berselisih padanya? Siapa itu ahlus sunnati wal jamaah? Kalau kita ambil kalimat yang pertama, ahlus sunnati, maknanya adalah orang yang ahli di dalam sunnah. Maksudnya orang yang ahli sunnah ini adalah orang yang belajar sunnah, lalu dia mengamalkan apa yang dipelajarinya. Ini disebut ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Orang yang belajar sunnah, lalu dia mencoba mengamalkan dan mempraktikkan sunnah itu. Ketika dia melaksanakan sholat, dia belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tata cara sholat. Ketika dia ingin berpuasa, karena dia adalah ahlus sunnah, maka dia belajar bagaimana tata cara puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia amalkan dalam ibadah puasanya. Berhaji demikian juga, dia tidak kemudian mengikuti hayalak rame, tetapi dia belajar sunnah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing dalam melaksanakan haji, lalu dia praktikkan di saat dia melakukan ibadah haji. Demikian juga dalam persoalan zakat. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan ahlus sunnah. Orang yang ahli sunnah, belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia amalkan sunnah Nabi itu dalam kehidupannya sehari-hari. Semua ragam ibadah yang dia lakukan, tidak ada yang luput kecuali sunnah telah berbicara tentangnya. Barakallahu fikum. Tinggal kita ini punya kemauan atau tidak untuk mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah. Siapa yang dimaksud ahlus sunnati wal jamaah? Ahli sunnah dan ahli jamaah. Siapa yang dimaksud dengan al-jamaah itu? Apakah al-jamaah itu adalah sebuah organisasi? Atau sebuah yayasan? Atau sebuah pondok pesantren? Jawabannya tidak. Barakallahu fikum. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mendefinisikan al-jamaah. Beliau mengatakan, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Apa saja dalam konsep hidupmu yang sesuai dengan kebenaran, dimanapun engkau berada, maka engkau disebut jamaah, walaupun kata beliau, engkau seorang diri. Tapi engkau mengikat hidup dengan kebenaran dalam dimanapun engkau berada, walaupun engkau seorang diri, maka dalam konsep ahlus sunnati wal jamaah itu, engkau disebut al-jama'ah. Dalam riwayat yang lain, kalau seseorang mengikut hidupnya di gunung yang timur dengan kebenaran, di gunung sebelah barat satu orang dengan kebenaran, dua ini walaupun tidak pernah bertemu, kedua ini disebut al-jama'ah. Kenapa? Karena dia mengikat hidupnya dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Berarti nama ahlus sunnati wal jamaah itu benar-benar terhormat, benar-benar mulia. Sehingga tentu saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam barisan ahlus sunnati wal jamaah, orang yang terus mengikat hidupnya dengan bimbingan, dengan tuntunan, dengan teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konsep as-sunnah, dan orang yang selalu mengikat hidupnya dengan kebenaran dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Inilah dia jalan ahlus sunnati wal jamaah. Ketika terjadi perbedaan sekecil apapun, dia siap mengembalikannya kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah jalan yang mereka tempuh, jalan keselamatan yang mereka lalui, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka oleh karena itu, konsep seruan ajakan untuk saling berlapang dada dalam sesuatu yang perbedaan, perselisihan padanya, ini adalah konsep ajakan yang salah dan keliru, bertentangan dengan konsep Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kata Allah Azza wa Jalla, jikalau kalian berselisih dalam satu persoalan sekecil apapun, kembalikanlah permasalahannya kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu As-Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, karena yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih bagus akibatnya di belakang, kata Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin, saya mengingatkan konsep ini, barakallahu fikum, agar kita menjadi orang yang selalu terhormat dengan agamanya, menjunjung tinggi apa yang Allah telah turunkan di dalam syariatnya. Karena seruan sekarang ini, bahkan telah lama konsep yang mengatakan na'taziru nata'awanu, kita saling bahu-membahu apa yang kita sepakat padanya, dan kita saling bertoleransi terhadap perkara yang kita berbeda dan berselisih padanya. Ini adalah seruan yang bertentangan dengan konsep Al-Quran dan Sunnah. Kita bersejalan dengan apa yang kita sepakati bila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini pelurusan terhadap konsep itu. Kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong terhadap sesuatu yang kita sepakati, kita saling maaf-memaafkan pada sesuatu yang kita berbeda dan berselisih padanya. Sudah lama ajakan dan seruan ini. Bagaimana pelurusannya agar kita kembali kepada konsep ahlus sunnati wal jamaah? Kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong terhadap apa yang kita sepakati selama sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua pelurusannya saling maaf memaafkan, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah terhadap apa yang kita berbeda dan berselisih padanya. Jangan saling maaf memaafkan. Tidak akan mungkin dibiarkan oleh setan persoalan kecil yang diperselisihkan lalu kemudian akan bisa diredam, bisa barakallahu fikum kemudian ditahan. Tidak akan demikian. Bahkan betapa sering muncul antara satu sama-sama organisasi, tetapi terkadang sampai saling cela-mencela, saling jatuh-menjatuhkan, bahkan sampai maaf-maaf, saling menumpahkan darah. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita tidak boleh memakai konsep yang salah dan keliru, saling maaf-memaafkan terhadap apa yang kita berbeda, tetapi kita harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlus sunnati wal jamaah adalah orang yang siap untuk dikoreksi oleh Al-Quran dan sunnah. Kedua, ahlus sunnati wal jamaah, orang yang punya kesiapan untuk kembali kepada bimbingan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga sekali lagi kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam barisan ahlus sunnati wal jamaah haqqa, yang benar-benar ahlus sunnati wal jamaah, yang selalu mengikat hidupnya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ahlus sunnah, dan yang selalu mengikat hidupnya dengan al-haq, dengan kebenaran, sebagai al-jamaah. Orang yang selalu mengikat hidupnya dimanapun dia berada dengan kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lima menit lagi barakallahu fikum. Mungkin dari segenap saudaraku kaum muslimin ada yang belum jelas dari penyampaian terkait dengan konsep ahlus sunnati wal jamaah. Kami persilahkan untuk minta diperjelas. Semoga saya bisa menjelaskan lebih jelas lagi. Dan kalau bertanya di luar apa yang saya sampaikan, kalau saya bisa menjawabnya, saya akan menjawab. Dan bila saya tidak bisa menjawabnya, saya akan tunda dan atau saya serahkan kepada orang yang lebih barakallahu fikum dari saya. Karena Allah Azza wa Jalla yaqul wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang berilmu itu ada lagi yang berilmu barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, mari kalau ada yang mungkin belum jelas dari apa yang saya sampaikan, kami persilahkan untuk meminta penjelasannya barakallahu fikum. Kalau tidak ada, saya berterima kasih. Berarti apa yang saya sampaikan bisa difahami dan kemudian bisa dimengerti bahwa konsep keselamatan itu sudah sempurna diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita sekarang, maukah kita mencarinya? Maukah kita mempelajarinya? Kalaupun kita sudah belajar, mendapatkankah kita taufik dari Allah untuk mengamalkannya? Setelah itu kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui dan mendapatkan taufik untuk diajarkan apa yang belum kita ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Dan tidak henti-hentinya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus Masjid Agung Nurul Huda ya, yang telah selalu memberikan peluang dan kesempatan untuk bertatap muka bersama saudara saya kaum muslimin dan muslimat di majelis mudzakarah, saling ingat mengingatkan, saling tegur sapa, saling isi mengisi, saling nasihat menasihati. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka ganjaran lebih baik dari apa yang mereka korbankan, dan Allah Azza wa Jalla memberikan barakah. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.